Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji merupakan ibadah yang agung dan perkara yang wajib dengan ijma, kesepakatan para ulama. Para ulama telah sepakat bahwasanya haji merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Buniyal Islam ala khams." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami sholati wa ita'i zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Bahwasanya Islam dibangun di 5 perkara di atas syahadah la ilaha illallah, kemudian syahadah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Fa akhbirni anil Islam," kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimu salah wa tu'ti zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji jika engkau mampu. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah pernah berkata, "Khotabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal." Rasulullah SAW pernah berkhutbah, kemudian beliau berkata, "Ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, qad furidha alaikumul hajju fahujju, telah diwajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah kalian." Faqala rajulun, maka ada seorang bertanya, "Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita wajib berhaji?" Fasakata hatta qalaha thalathan. Rasulullah SAW tidak menjawab, Rasulullah SAW diam. Sampai orang ini bertanya 3 kali dengan pertanyaan yang sama, "Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami harus berhaji?" Faqala Rasulullah SAW, setelah 3 kali dia bertanya, Rasulullah SAW kemudian berkata, "Lau qultu na'am la wajabat wa lam astata'tum." Kalau saya berkata iya tiap tahun wajib, maka akan wajib setiap tahun untuk berhaji dan kalian tidak bakalan mampu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini dalil bahwasanya haji hukumnya wajib sekali seumur hidup. Dan kapankah diwajibkan haji? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang kapan diwajibkan haji. Ada yang mengatakan bahwasanya haji diwajibkan pada tahun 5 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun 6 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun 9 Hijriah, dan ada yang mengatakan pada tahun 10 Hijriah. Namun pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya haji diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, yaitu ayat yang mewajibkan haji dalam surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila," dan wajib bagi manusia untuk berhaji kepada Allah bagi yang mampu. Ini dalam surat Ali Imran, dan kita tahu bahwasanya awal-awal surat Ali Imran turun di Amul Wufud. Amul Wufud wa tahun 9 Hijriah, dinamakan dengan Amul Wufud, yaitu tahun di mana datang tamu-tamu. Wufud artinya tamu-tamu, yaitu tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima para tamu. Ini menunjukkan haji diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. Mungkin ada yang bertanya, kalau haji diwajibkan pada tahun 9 Hijriah, lantas kenapa Nabi SAW berhajinya pada tahun 10 Hijriah? Karena kita tahu Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi Nabi, beliau tidak berhaji kecuali cuma sekali. Dikenal dengan Hajjatul Wada', yaitu haji perpisahan. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya haji Nabi, haji Wada', itu dilakukan pada tahun 10 Hijriah. Jawabannya, ada beberapa sebab yang menjadikan Nabi SAW tidak berhaji pada tahun 9 Hijriah, tapi hajinya pada tahun 10 Hijriah. Yang pertama, yaitu karena banyaknya utusan, wufud, tamu-tamu, utusan datang kepada Nabi SAW pada tahun 9 Hijriah. Sehingga tahun 9 Hijriah dikenal dengan Amul Wufud, yaitu tahun untuk menerima utusan-utusan tamu-tamu. Dan banyak yang datang kaum muslimin dari berbagai penjuru, datang menemui Nabi SAW, ingin belajar agama, bahkan ada juga yang mungkin belum Islam, ingin mengenal Islam. Maka Nabi SAW menetap tahun 9 Hijriah tersebut untuk menerima tamu-tamu. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada mereka. Dan ini Rasulullah SAW wajib untuk menyampaikan dakwah, untuk mengajarkan Islam kepada kaum muslimin. Sehingga Rasulullah SAW mendahulukan untuk menerima tamu-tamu dan mendahulukan untuk mengajarkan Islam, atau bahkan ada yang ingin mengenal Islam, daripada berhaji. Dan Rasulullah SAW baru berhaji pada tahun berikutnya. Sebab yang kedua, Rasulullah SAW kenapa tidak berhaji pada tahun 9 Hijriah? Karena Rasulullah SAW ingin kalau beliau berhaji murni untuk kaum muslimin. Dan pada tahun 9 Hijriah masih ada orang-orang musyrikin yang berhaji. Rasulullah SAW tidak ingin beliau berhaji dengan orang musyrik. Beliau ingin berhaji dengan kaum muslimin saja. Kita tahu bahwasanya dahulu orang musyrik mereka berhaji, mereka melakukan kesyirikan, dan mereka juga ada yang berhaji sambil dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi telanjang. Maka pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar untuk berhaji terlebih dahulu. Abu Bakar berhaji terlebih dahulu, berhaji menuju ke Ka'bah sambil memberi pengumuman dari Nabi SAW, Allah yahujja ba'dal ami musyrikun wala yatufa bil bait uryan, yaitu memberi pengumuman kepada penduduk kota Mekah bahwasanya setelah tahun ini tidak boleh lagi ada seorang musyrik yang berhaji. Yaitu setelah tahun 9. Jadi berarti kalau sudah tahun 10 sudah enggak ada boleh orang musyrik yang berhaji. Setelah tahun ini, yaitu pada tahun 9, setelah tahun ini tidak ada boleh orang musyrik lagi yang berhaji, wala yatufa bil bait uryan, dan tidak boleh lagi ada orang yang telanjang tawaf di Ka'bah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, setelah ada pengumuman ini, baru tahun berikutnya Rasulullah SAW kemudian berhaji bersama kaum muslimin saja, tidak ada musyrik yang berhaji dan tidak boleh ada orang yang tawaf dalam kondisi telanjang. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya menguatkan Rasulullah SAW diwajibkan haji pada tahun 9 Hijriah meskipun Rasulullah SAW baru bisa melaksanakannya pada tahun 10 Hijriah. Tapi ada suatu perkara yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwasanya para ulama khilaf tentang apakah kewajiban haji itu kewajiban alal fawr, artinya harus segera dilakukan, ataukah bisa ditunda. Ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya kewajiban haji itu harus segera. Berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan ala tarohi, itu bisa ditunda, tidak mengapa. Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya kewajiban haji itu harus segera dilakukan. Artinya jika seorang mampu untuk berhaji, telah memiliki kemampuan fisiknya kuat, dan uangnya juga ada, maka hendaknya dia segera melaksanakan ibadah haji dan dia tidak menunda-nundanya. Karena dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi di kemudian hari. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Man aradal hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang ingin berhaji maka bersegeralah. Fa innahu qad yamradul marid. Bisa jadi seorang itu sakit. Wa tadillu dhalah, dan bisa jadi kendaraan tunggangan yang dia gunakan hilang misalnya. Ini untuk bicara tentang zaman dahulu yang mereka naik unta, untanya tidak ada. Wa ta'ridul haja, dan bisa jadi ada kebutuhan atau halangan yang menghalanginya. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk bersegera haji. Hadis dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah meskipun diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Tapi secara logis bahwasanya namanya perintah harusnya segera kita laksanakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberi hukuman kepada iblis tatkala disuruh sujud kepada Adam, dia menolak. Kenapa? Karena harus segera dia sujud kepada Adam. Tatkala dia menolak, Allah tidak kasih kesempatan bagi dia, maka Allah menghukum iblis yang menolak untuk sujud kepada Adam tatkala itu. Dan dalam masalah ini ada khilaf di kalangan ulama dalam pembahasan usul fikih, apakah kewajiban itu harus segera dilakukan atau bisa ditunda. Yang benar, pendapat yang kuat bahwasanya segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus segera dilaksanakan kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut memiliki kelonggaran waktu. Namun kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kelonggaran waktu, maka kembali kepada hukum asal bahwasanya kewajiban harus segera dilakukan, di antaranya adalah ibadah haji. Tidak ada dalil bahwasanya ada kelonggaran waktu. Ya, artinya harus segera. Rasulullah SAW tidak pernah berkata, kalian berhaji kapan-kapan saja boleh. Tidak mesti harus tahun ini. Tidak ada dalil seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala menyuruh haji dan Allah tatkala menyuruh haji, maka seorang harus segera berhaji alal fawr, yaitu bersegera. Maksudnya apa? Ini dalil. Kalau ada seorang telah memiliki kemampuan fisik maupun uang, namun dia menunda-nunda pelaksanaan ibadah haji, maka dia berdosa dengan penundaannya tersebut. Maka tidak benar perkataan seorang, nanti saja saya berhaji kalau sudah umur 50 tahun, nanti saja kalau saya sudah pensiun baru saya berhaji. Tidak boleh. Kalau dia sudah punya uang, sudah punya kemampuan, maka langsung dia wajib untuk mendaftar. Kalau dia tidak mendaftar, maka penundaannya itu adalah bentuk berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Wallahu taala alam bisawab.